الحمد لله المنفرد بصفات الكماء في البقاء والكمال المعيد عباده إلى أحسن الأحوال بالصيام والقيام وصالح الأعمال أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على إنعامه وإحسانه وإفضاله شكرا أستزيده من جزيل أطاعه وبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مطهرة عن النفاق مدخرة ليوم اللقاء والتلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأرشد المذاهب والطرائق إلى المغارب والمشارق حتى ظهر الحق والباطل زاهق اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة يبلغهم بها نهاية المرام والهمة ويعصم الله بها أمته من أنواع الفتنة وأهوال يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا جما عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم على الإسلام والإيمان متمسكة واعلموا رحمكم الله أن الاستقامة على الطاعة من أعظم بضاعة العباد وأن الإعراض عن الطاعة دليل على الفساد والترداد فاستقيموا رحمكم الله في جميع الحالات والأوقات وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحات وتوبوا إلى الله بإذن الذنوب والسيئات وتبرؤوا عن التبعات في حقوق العباد واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم المعاد Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan yang dirasakan oleh berbagai lapisan umat manusia di saat hari raya adalah satu contoh kecil pahala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segelintir hambanya yang telah menunaikan tugas ibadah dengan sempurna sehingga hal itu dapat dirasakan oleh semua umat manusia hal itu faya ma'saral muslimina rahimakumullah sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran walaula daf'ullahi nasa ba'dahum biba'din lafasadatil ardu walakinallaha du fadlin alal alamin seandainya tiada pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia mayoritas manusia dibela dengan segelintir manusia tanpa adanya itu niscaya hancurlah kehidupan di dunia ini tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kemurahan terhadap makhluk-makhluknya alam semuanya ini Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, untuk mengetahui apakah selama ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah ataupun sebaliknya, maka seorang ahli hukama berkata, alamatul qabul tawalil hasanati ba'daha ala tawal, tanda-tanda diterimanya suatu ibadah manakala berlanjutnya kebaikan yang telah kita raih setelah kita mengerjakan itu secara terus menerus atau kontinu. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, kita diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa bukanlah sekedar melatih bagaimana kita merasakan perihnya, pedihnya, lapar dan dahaga. Bahkan Al-Imam Ghazali dalam kitab Ikhya Ulumuddin berkata, annal maqsuda minas saum at-takhalluq bi khuluqin min akhlaqillah wa huwa as-samadiyah wal iqtida'a bil malaikah fil kaffi anissahawati bi khasbil imkan. Sesungguhnya tujuan diberi ditugaskannya puasa itu agar kita mempunyai jiwa yang berakhlak sebagaimana perilaku Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu as-samadiyah, siap menjadi tumpuan masyarakat dan penyantun keperluan mereka. Dan kita berusaha menteladani kesuksesan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bermana malaikat dalam mengekang, mengendalikan kepentingan-kepentingan pribadinya menurut kemampuan kita masing-masing. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, akibat kepentingan-kepentingan pribadi, nafsu sahawiyah, kerap kali kita lupa akan tugas kita, yaitu menghargai orang lain sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dihargai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu faya ma'saral muslimina rahimakumullah tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki atau dun perempuan, kemudian dari dua jenis itu aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dalam artian berbagai jenis profesi yang kalian lakukan. Hal itu kita lakukan agar kalian saling mengenal, saling menghargai kebaikan yang dimiliki oleh masing-masing insan tersebut. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ialah mereka yang paling bertakwa, yang paling patuh untuk menjalankan tugas-tugas Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita manakala kita mempunyai perbedaan baik suku bangsa ataupun profesi, kita saling menghargai. Siapa yang menghargai orang lain, dialah yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kepastiannya nanti akan dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, agar kesalahan kita, kedzaliman kita itu tidak menjadi beban kita di hari esok, yang kerap kali kesalahan-kesalahan itu menggagalkan kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita lewat sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyuhillahu minal yaum qabla an yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih akhadahu minhu biqadri madlamatih fa in lam yakun hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Yang artinya, barang siapa yang dirinya merasa mempunyai kesalahan terhadap saudaranya, baik saudara sekandung, saudara sesama muslim, saudara secara umat manusia, sebangsa dan setanah air, baik kesalahan itu mengenai pada kehormatannya ataupun apa saja, maka kami anjurkan hendaknya mulai hari ini ia meminta halalnya, meminta maaf kepada mereka sebelum kalian mengalami satu masa yang mana harta dan duitmu tidak berguna lagi. Tapi yang ada pada masa itu ialah manakala kita mempunyai simpanan yang berharga, yaitu amal soleh, maka mereka rebutkan menurut kesalahan kita terhadap orang lain. Manakala telah habis kebaikan-kebaikan kita, maka mereka meminta, menuntut agar kejelekan orang-orang yang menuntut kepada kita dituangkan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'saral muslimina rahimakumullah, siapakah di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-ta'ibun. Setiap anak cucu Adam kerap kali ia melakukan tersandung kesalahan-kesalahan. Tapi di antara mereka yang terbaik ialah mereka yang sadar melakukan kesalahan-kesalahan itu, kemudian ia minta maaf dan di kemudian hari ia berhati-hati. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, semoga ibadah kita dalam bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghilangkan rasa gengsi terhadap kesalahan-kesalahan kita yang kerap kali kita tidak mau minta maaf kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis sabiqin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsana ma undhira bihi wa wu'id wa ahlama tumsika bihi wa khufid kalamullahul hamidil majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdalil ayami wal a'yad وفصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضرين والباد.